Tekorab ya kan. Dirapatkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan sangat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadhan. Halus salaf di Ramadhan, keadaan para salafus salih sebelum bulan Ramadhan, menunggu-nunggu, berharap-harap akan datangnya Ramadhan. Karena mereka tahu keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadhan. Dan juga mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, kata Allah, bulan yang diturunkan pada Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan furqan. Dan karena mereka paham ayat ini yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadhan, di samping mereka mendengar pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sejak hari pertama di bulan Ramadhan, sufidati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan, dan maradatul jin, dan jin-jin yang jahat, وغلقت أبواب النيران, dan ditutup pintu-pintu neraka, فلم يفتح منها باب, tidak dibuka satu pintu pun dari pintu-pintu neraka. Dan sebaliknya, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak ditutup satu pintu pun dari pintu-pintu jannah. Maka ini kesempatan bagi para pencari kebaikan, kesempatan bagi mereka-mereka yang menginginkan untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala dan keutamaan. Maka yunadi munadi, maka sang penyeru menyerukan, ya baghi al-khair aqbil, ya baghi al-shar aqsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadis ini, bahwa nanti akan ada penyeru yang memanggil, ya baghi al-khair, wahai pencari kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadhan. Ya baghi al-shar, wahai pencari-pencari kejelekan, aqsir, kurangilah. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kulla layla. Dan Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadhan. Wa dhalika kulla layla, dan itu setiap malam. Setiap malam ada yang dibebaskan, fulan, fulan, fulan dibebaskan dari neraka. Yang tercatat seharusnya dia diazab, pada malam tersebut Allah ampuni dan Allah bebaskan dari api neraka. Malam berikutnya juga demikian, ada lagi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Malam berikutnya juga demikian, akan ada yang dibebaskan dari oleh Allah SWT dari api neraka. Wahakadha. Hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan juga oleh Muslim dalam sahihnya, walaupun ada sedikit lafaz yang berbeda. Dalam sahih Muslim disebutkan, wa futtihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan khair di bulan ini akan sangat mudah insyaallah. Di bulan Ramadhan akan sangat mudah. Ya baghil khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, majulah. Di bulan Ramadhan akan dimudahkan, dibuka semua pintu-pintu jannah dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Semua jalan-jalan menuju neraka ditutup dan pintu-pintu menuju surga dibuka. Akan mudah mengamalkan kebaikan dan akan susah untuk mengamalkan kejelekan. Maka ini kesempatan, barakallahu fikum, kesempatan emas yang mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sempat memasuki bulan Ramadhan dan bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ikhwani fi din a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama lailatal qadri غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis-hadis yang seperti ini sahih dan banyak riwayatnya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan imanan wa ihtisaba, dengan keimanan dan ihtisab, mencari pahala, ihtisab, akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Demikian pula siapa yang qama Ramadhan, yang menghidupkan malamnya dengan qiyam, dengan salatul lail, juga berdasarkan iman wa ihtisab, keimanan dan mengharapkan hisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, juga akan diampuni baginya dosa-dosanya. Apalagi alhamdulillah, ketika mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar, yang dalamnya memiliki keutamaan 1000 bulan, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fiha wa fihi lailatun khairun min 1000 syahr, di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurima al-khair, siapa yang terhalang untuk mendapatkan malam itu berarti dia terhalang dari kebaikan. Qala wala yuhramu khairuha illa mahrumun, tidak terhalang dari keutamaan malam tersebut kecuali orang-orang yang memang diharamkan oleh Allah. Ikhwani fid din a'azzakumullah, qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para salafus saleh ketika dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkan satu kebaikan, mereka sangat sedih, menangis karena dua hal. Pertama, karena kebaikan itu belum bisa dicapai. Yang kedua, mereka ketakutan. Jangan-jangan mereka termasuk minal mahrumin, yang yuhram al-khair. Jangan-jangan mereka termasuk orang yang dijauhkan dari kebaikan. Orang-orang yang yuhram minal khair, yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan. Ini ikhwan bin a'azakumullah, yang kedua lebih mengerikan daripada yang pertama. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta kepada hambanya, bukan diberi dunia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia dalam agama, dan Allah akan berikan taufiq untuk bisa beramal saleh. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din, siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama, kemudian dia bisa mengamalkan agama tersebut, maka dia gembira. Tetapi ketika dia terlewat, maka dia merasa sedih. Satu, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kedua, dia khawatir tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Nabi menyatakan tidak akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik, dan tidak terhalang daripadanya kecuali orang-orang yang memang yuhram mahrumun minal khair. Adapun mukminun akan mudah untuk bangun di malam tersebut, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa amal munafiq, adapun para munafiq, maka mereka akan susah dan gak akan bisa bangun di malam tersebut. Ikhwani fid din a'azakumullah, oleh karena itulah para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para sahabat, para muhajirin dan ansar, sangat-sangat berharap untuk mendapatkan kesempatan bulan Ramadhan. Dan sangat-sangat berharap untuk diterima amalannya di bulan Ramadhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan, qala ba'dus salaf, berkata ba'dus salaf, kanu yad'un, yad'un Allah 6 ashhur, mereka dulu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya untuk bisa bertemu bulan Ramadhan. Tsumma yad'un, kemudian setelah mendapatkan bulan Ramadan, mereka berdoa, berdoa, berdoa 6 bulan lamanya untuk diterima amalannya di bulan Ramadan. 12 bulan fokus mereka pada Ramadan. Sebelum mendapatkan Ramadan, 6 bulan sebelumnya sudah menyatakan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan, sampaikan kami Ramadan. Sampai ketika memasuki bulan Ramadan, mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Setelah Ramadan lewat, maka mereka berharap, ya Allah, terimalah amalanku di bulan Ramadan. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatana wa qira'atana wa tilawatana. Mengharapkan semua amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan terus berharap, berharap, berharap sampai 6 bulan. 6 bulan kesana sudah mengingat Ramadan yang depan. 6 bulan sebelumnya mengingat Ramadan yang kemarin, semoga diterima amalan kami. Artinya mereka bukan orang-orang yang merasa yakin amalannya diterima. Mereka bukan orang-orang yang yakin amalannya pasti diganjar oleh Allah, diterima oleh Allah SWT. Tidak. Mereka ketakutan, khawatir tidak diterima oleh Allah SWT karena satu dan lain hal. Maka mereka terus berdoa, berdoa, berdoa. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Maka biasa mereka mengucapkan Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallim Ramadhan li wa tuzlimuhu minni mutakabbila wa mutakabbala. Sebagaimana diriwayatkan asar dari oleh Suyuti dalam Jami' al-Hadith, menyebutkan ucapan-ucapan mereka, ya Allah, selamatkan aku sampai bulan Ramadhan. Dan hendaklah, ya Allah, sempatkan kami untuk bertemu bulan Ramadhan. Dan kemudian terimalah dariku amalan di bulan Ramadhan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara bentuk-bentuk semangat mereka, para salafus saleh, yang pertama, mereka semangat untuk berinfak dan bersedekah, menjadi orang-orang yang dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ajwadun nas, sedermawan-dermawan manusia. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Di hari-hari lain saja, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwad an-nas, orang yang paling murah untuk memberi, bersedekah, membantu. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Demikian pula para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, merasa ringan untuk memberikan hartanya fi sabilillah, membantu fuqara wal masakin, membantu orang-orang yang kekurangan, memberi makan anak yatim, memberi makan berbuka puasa pada mereka-mereka yang membutuhkannya, masyaallah. Sehingga bulan tersebut seakan-akan bulan karam atau bulan berkah, di mana manusia saling memberi, masya Allah. Demikian keadaan salaf di bulan Ramadhan. Yang kedua, mudarasah Al-Quran. Mereka jadikan bulan ini sebagai bulan Al-Quran, mempelajari, membaca, menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dalam hadis ini terkandung dua perkara tadi. Yang pertama al-jud wal-qaram, yang kedua mudarasatul Quran. Disebutkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW adalah sedermawan-dermawan manusia yang paling banyak memberi. Wa fi Ramadan, dan di bulan Ramadan menjadi ajwad ma yakun, menjadi lebih dermawan lagi, dan paling puncaknya kedermawanan beliau adalah di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril datang kepadanya, fayudarisuhul Quran. Jibril datang kepadanya kemudian mengajarkan Al-Quran, mengulangi Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sangat dermawan seperti angin yang sepoi-sepoi, seperti angin yang lembut, seperti angin yang sejuk. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jibril alaihi salam mendatangi beliau di bulan Ramadhan, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sebaik-baiknya atau sedermawan-dermawan manusia. Kata Nabi SAW, Jibril kana yu'ariduni bil Qur'an kulla sana. Bahwa Jibril selalu mendatangi aku dan mengajarkan aku Al-Qur'an setiap tahun. Dan diulangi kembali. Wa anahu 'aradani al-'am marrataini. Dan sesungguhnya tahun ini Jibril mengajarkan aku dua kali. Dan aku tidak melihat perkara ini kecuali dekatnya ajalku. Biasanya sekali, pada tahun ini dua kali. Wa shadaqa Rasulullah SAW. Dan benar beliau, memang itulah tahun terakhir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang biasa i'tikaf 10 hari di akhir bulan tersebut, atau di tahun terakhir beliau i'tikaf 20 hari. Yang ketiga, barakallahu fikum, semangat mereka di bulan Ramadhan adalah untuk banyak-banyak beribadah. Yang pertama al-karam wal-jud, yang kedua mudarasatul Quran, yang ketiga semangat beribadah dengan semua bentuk-bentuk ibadah. Khususnya di 10 hari terakhir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yajtahid fi al-ashr al-awakhir. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir. Ma la yajtahid fi ghairihi, apa yang tidak pernah beliau mengerjakan seperti itu di bulan lain atau di hari lain. Berarti mengistimewakan bulan Ramadhan dengan ibadah. Jangan terpikir di bulan Ramadhan selain masalah ibadah. Bulan Ramadhan biasanya kalau jual ini lebih laris. Bulan Ramadhan kalau kita jual itu akan lebih laku. Bulan Ramadhan kalau begini saya begitu, memikirkan dunia. Jangan, sayang sekali. Sayang. Pikirkan bulan Ramadhan. Kalau engkau bisa memanfaatkannya, engkau akan masuk jannah, akan selamat dari api neraka. Jangan sampai seperti fulan yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar tidak mendapatkan keutamaan apapun, bahkan tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar, dan mimbar beliau 3 tingkatan, berkata amin, amin, amin. Para sahabat terheran-heran. Ya Rasulullah, alama ammanta. Ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Qala atani Jibril. Datang kepadaku Jibril. Kemudian berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in dakhala syahr ramadhan falam yughfar lahu qul amin. Kata Jibril, wahai Rasul, wahai Muhammad, semoga rugi, semoga celaka orang yang masuk di bulan Ramadhan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan apa-apa. Qul amin, katakan amin. Nabi menjawab amin. Yang kedua, Jibril berkata, raghima anfum ri'in adraka abawai au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga rugi seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Qul amin, katakan amin. Nabi menjawab amin. Yang ketiga, raghima anfu mri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Qul amin, katakan amin. Maka Rasulullah SAW menjawab amin. Tiga perkara yang diucapkan oleh Jibril sebagai doa, semoga rugi, semoga rugi. Orang yang sempat memasuki bulan Ramadhan, kemudian keluar daripadanya dengan tidak bisa mendapatkan apapun dari ampunan. Yang kedua, seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya, tetapi tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga, yang disebut namamu di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Doa Jibril diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa dari malaikat yang terbaik diaminkan oleh Rasul yang terbaik. Doa min afdalil malaikah wa yu'minuhu afdalur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka jelas-jelas akan dia terima oleh Allah SWT. Dan ini seakan-akan pernyataan pasti rugi. Raghima anfum ri'in dakhala syahr ramadhan thumma yakhruj walam yughfar lahu. Dan tiga perkara ini yang didoakan dengan doa jelek, walaupun bentuknya berbeda tetapi intinya sama. Bentuknya berbeda. Yang satu masalah bulan Ramadhan, yang satu masalah orang tua, yang ketiga masalah salawat. Tetapi inti dari ketiga-tiganya adalah sama, yaitu tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Tidak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan. Ketika dia memasuki bulan Ramadhan, dia memasuki bulan emas, bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, wasuffidati syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, kemudian kamu tidak memanfaatkannya. Raghima anfum ri'in, sungguh celaka dia, sungguh rugi dia. Yang kedua juga demikian, kesempatan dia bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak bisa berbakti kepadanya, enggak bisa membikin ridho orang tuanya, padahal ridho Rabb fi ridho al-walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Maka mudah bagi mereka yang masih punya orang tua untuk membikin keridhaan Allah dengan berbakti pada kedua orang tua. Tapi sayang, dia sempat bertemu kedua orang tua, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Maka ini raghima anfum ri'in, ini benar-benar seorang yang merugi, celaka dia. Yang ketiga juga sama, yang disebutkan Rasul di sisinya, disebutkan nama beliau alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak bersalawat, Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa susahnya? Apa susahnya? Satu majlis yang di sana tidak ada zikrullah dan tidak ada salawat, maka majlis itu seperti bangkai, busuk. Ikhwani fi din, a'azakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketiga-tiganya adalah ancaman bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Yang pertama, tidak bisa memanfaatkan kesempatan bulan Ramadhan. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan kesempatan bertemu kedua orang tuanya. Yang ketiga, tidak bisa memanfaatkan kesempatan dia ketika disebut nama Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang kalau dia bersalawat Allah akan berikan padanya ashra. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang bersalawat kepada aku dengan satu salawat, maka Allah akan berikan 10 salawat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebut orang yang bakhil, yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW ketika disebut. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kesempatan ini kadang-kadang diketahui setelah lewat. Kadang-kadang diketahui setelah lewat. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal-faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua ni'mah, tapi kebanyakan manusia lalai. Karena itu ni'mah, dan selalu ingatnya kenikmatan tersebut adalah setelah hilang. Begitu sakit, baru ingat nikmatnya sehat. Duhai nikmatnya ketika kemarin saya sehat walafiat. Demikian pula kesempatan, terasa nikmatnya setelah lewat. Duhai kiranya kemarin itu bulan Ramadan, bulan kesempatan, kenapa saya tidak memanfaatkannya. Demikian pula kehidupan, yang merupakan kesempatan untuk mendulang pahala. Adapun setelah ghar-ghara, setelah kematian, adapun setelah yaumul qiyamah, setelah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi amal. Enggak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh. Dan jangan kemudian menyesal dan menyatakan farji'na na'mal salihan innal muqinun. Enggak ada kesempatan. Terlambat. Di dunia dia hidup sekian puluh tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Bahkan kalaupun mati muda 40 tahun atau 50 tahun, sudah sangat banyak kesempatan di dalamnya. Dan sudah dia dapatkan berapa Ramadan di dalamnya. Kemudian tidak dimanfaatkan. Raghima anfu mri'in dakhala syahra Ramadan thumma yakhruj walam yughfar lahu. Sungguh betapa ruginya mereka yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Maka ijtahidu fil ibadah. Maka kesempatan di bulan Ramadan adalah kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah, dan itu haji salaf. Itu keadaan salaf, berlomba-lomba mereka untuk beramal saleh. Walijtihad fi tahari Lailatul Qadar, dan juga bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hiya fil ashril awakhir. Kata Nabi, dia di 10 hari terakhir. Wa qala, dan kemudian dikatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan disebutkan pula di hari-hari ganjil atau di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 27, 29, 25, di malam-malam ganjil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan hendaklah kita mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika Aisyah bertanya kepadanya, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku sempat mendapatkan malam Lailatul Qadar? Qal quli Allahumma innaka afun kirimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan sangat cinta, menyukai al-afu, menyukai maaf. fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka ijtihad di bulan Ramadan adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah dan bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Caranya, bagaimana mencarinya? Hidupkan setiap malam, niscaya engkau akan mendapatkan bulan Ramadan. Siapa yang menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan, maka dia tenang, mesti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi siapa yang memilih-milih, dikhawatirkan akan lepas dari malam Lailatul Qadar. Karena ada yang berpikir, saya malam-malam ganjil saja menghidupkan malam genap, tak perlu. Karena malam Lailatul Qadar diganjil saja, maka malam ganjil dihidupkan, malam genap dia tidur. Nah, salam-salam al-afiyah. Apakah kamu yakin ketika mereka meru'yah hilal di awal Ramadan itu benar? Bahwa itu adalah tanggal 1 Ramadan? Atau jangan-jangan tanggal 2, atau jangan-jangan belum masuk? Apalagi ketika digenapkan Syaban 30 hari. Apakah itu benar? 1 Ramadan atau belum? Sehingga ada kemungkinan yang genap jadi ganjil, yang ganjil jadi genap. Wallahu ta'ala a'lam. Maka jangan main-main. Bah, gampang, yang ganjil saja kita hidupkan. Berbahaya. Kesempatan ini belum tentu kita akan dapatkan di tahun depan. Kesempatan Ramadan ini gak bisa kita pastikan untuk kita dapatkan nanti di tahun depan. Belum tentu umur kita akan sampai ke sana. Karena ajal tidak diketahui oleh siapapun. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka hidupkan semua malam-malam Lailatul Qadar atau semua malam-malam Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW kata Aisyah, di 20 hari mencampur antara salat malam dengan tidur. Artinya mencampur, ada tidurnya, ada salat malamnya. Bisalatin wa naum. Wa kana al-ashr, tetapi ketika di 10 hari terakhir, syammara wa syaddal mi'zar, beliau semangat menyingsingkan lengan baju dan mengikat kain sarungnya. Menyingsingkan lengan baju maknanya semangat untuk beramal, ibadah. Syaddal mi'zar adalah tidak mendatangi istrinya, menjauhi istrinya, tidak jima malam itu. Memenuhi malamnya dengan semua ibadah, khususnya qiyamul lail. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW keluar salat lail, mereka ikut di belakangnya. Pagi harinya mereka cerita, kami berkesempatan untuk salat di belakang Rasulullah SAW. Maka mereka menunggu di hari berikutnya. Rasulullah SAW tidak keluar. Bukan karena tidak salat, bukan. Tapi karena khawatir dijadikan, atau khawatir dianggap kewajiban, dan khawatir Allah jadikan wajib. Pada malam ganjil berikutnya, semakin banyak para sahabat ikut qiyamul lail di belakang Rasulullah SAW. Pagi harinya mereka menceritakan bahwa kami sempat salat di belakang Rasulullah SAW. Begitulah mereka semangat ingin salat di belakang Rasulullah SAW dan ingin menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Sampai pada yang ketiga, penuh masjid. Pada yang berikutnya Rasulullah SAW tidak keluar, sedangkan masjid sudah hampir tidak mencukupi. Sampai fajar tidak keluar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami menunggumu. Kata Rasulullah SAW, bukan aku tidak tahu kalian menunggu, bukan aku tidak tahu keadaan kalian, tetapi aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kekhawatiran ini dalam fikih disebut dengan illat. Illat kenapa beliau tidak keluar saat itu? Kenapa tidak mengadakan lagi salat berjamaah qiyamul lail? Padahal yang pertama, yang kedua, beliau mengerjakan dalam keadaan berjamaah yang menunjukkan bahwa qiyamul lail di bulan Ramadan dengan berjamaah adalah sunnah. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyatakan dengan sangat jelas dan tegas dalam syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim. Beliau menyatakan bahwa qiyamul lail berjamaah adalah sunnatun sannaha Rasulullah SAW. Sunnah yang disunnahkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah hasanah. Tapi sunnatun sannaha, awal ma sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata An-Nawawi rahimahullah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hanya saja ada permasalahan tentang illat tadi. Mereka berkata, tapi Rasulullah SAW tidak tiap hari salat berjamaah qiyamul lail. Iya, karena Nabi menyatakan, aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Itu saja alasannya. Atau lafaz persisnya, lakinni khasyitu an tufrad alaikum salatul lail fata'jizu anha. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian salatul lail dan kalian enggak akan sanggup. Karena masa Rasulullah SAW masih hidup, syariat masih terus ya, turun. Kewajiban-kewajiban masih terus turun. Ama innahu lam yakhfa alayya sya'nukum. Ketahuilah bahwa aku tidak khilaf, tidak lalai terhadap keadaan kalian. Aku tahu kalian menunggu. Tapi aku khawatir akan tufrad alaikum qiyamul lail fata'jizu anha. Ini illat. Walhamdulillah, setelah selesai pensyariatan, setelah Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wassalam, maka Allah sudah menurunkan ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya tidak lagi berubah yang sudah jadi wajib. Enggak akan ada nasikh dan mansukh lagi. Enggak akan ada perubahan-perubahan. Enggak akan ada kewajiban-kewajiban baru. Enggak akan ada. Artinya illat sudah tidak ada. Alasan kenapa Rasulullah SAW tidak qiyamul lail berjamaah, sudah enggak ada illatnya. Sudah tertutup. Sudah selesai dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti sudah jelas qiyamul lail tidak wajib. Maka sunnah itu dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Melihat mereka berjamaah 5 orang, 10 orang, 3 orang, kata Umar, Amirul Mukminin, kenapa tidak disatukan saja dengan satu imam? Maka ditunjuk imamnya Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhuma, disuruh untuk mengimami salat tarawih. Dan kemudian dibaca oleh beliau-beliau ini, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, 200 rakaat, 200 ayat setiap satu rakaat. Berarti sepanjang surat Al-Baqarah masih lebih 270. Hampir seperti itu. Satu rakaat. Kemudian di zaman tabi'in mereka membacanya, menghabiskan surat Al-Baqarah di dalam 8 rakaat. Di dalam 8 rakaat. Maka ketika witir sudah bukan dengan surat Al-Baqarah lagi. Kurang lebih seperti itu panjangnya. Berarti 200 sekian, 270 itu untuk 8 rakaat. Di zaman para a'immah, mereka menyatakan, fihim da'fun. Sesungguhnya pada mereka, ini pada kaum muslimin, makmumin, ada kelemahan. Maka mereka membahasanya kurang dari itu. Tetapi ketika mereka salat sendiri seperti Imam Bukhari di rumahnya, tetapi ada yang ikut dari para sahabatnya. Beliau membaca dalam dua rakaat sekian ayat, 100 ayat sampai khatam surat dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, seperti yang dimaksud adalah beliau mengerjakan sholatnya dalam keadaan banyak, panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan mereka demikian berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, ada yang dalam sholat dan di luar sholat, dan kedua-duanya. Ada yang menghatamkannya dalam sholat, terus membaca dan menghatamkan dalam sholatnya. Ada yang sekian kali hatam. Ada yang membacanya dalam keadaan di luar sholat, menghatamkan. Dan ada yang kedua-duanya, dalam sholat menghatamkan berkali-kali, di dalam luar sholat juga menghatamkan berkali-kali. Dan demikianlah mereka beristihad. Yang ketiga, yaitu beristihad untuk menghatamkan Al-Quran. Berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, yang pertama memenuhinya dengan ibadah dan zikir, dan kemudian yang kedua qiyamul lail, yang ketiga qiraatul Quran. Ikhwani fid din a'azakumullah, apa yang saya ceritakan tadi tentang salat-salat mereka itu dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dari kitab Lataif Al-Ma'arif Fima li mawasim al-am min al-wadha'if. Ikhwani fi din a'azakum Allah. Demikianlah hadis salaf di bulan Ramadan. Mereka berupaya untuk mengisinya dengan kesibukan-kesibukan ibadah, sehingga mereka betul-betul memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Memanfaatkan Ramadan dengan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah salat tarawih, witir sebarang rakaat, bolehkah kemudian bangun malam salat malam berjamaah lagi? Yang tidak boleh adalah witir dua kali dalam satu malam. Kalau menambah salatnya, mudah-mudahan tidak mengapa. Walaupun yang paling sempurna, yang paling baik adalah 11 rakaat. Kalau ingin memperpanjangnya, bukan dengan memperbanyak rakaat, tetapi dengan memanjangkan setiap rakaat. Jadi tetap 11. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, menceritakan, Rasulullah SAW salat 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat, la fi Ramadan wala fi ghair Ramadan. Tidak di Ramadan, tidak pula di selain Ramadan. Beliau yusalli hakadha, thumma hakadha, thumma hakadha. Atau disebutkan dalam riwayat yusalli arba'an. Jangan tanya bagaimana bagusnya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya. Kemudian salat 3 rakaat. Barakallahu fikum. Dan ini adalah hadis tentang jumlah. Rasulullah SAW mengerjakan hakadha tsumma hakadha tsumma hakadha. Adapun hadis tentang bagaimana caranya disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu pertanyaan seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli al-lail, ya Rasulullah, bagaimana kami salat malam? Qala mathna mathna, dua-dua, hatta idza khifa al-fajr, hingga ketika engkau khawatir datang fajar, salli raka'ah, salatlah satu rakaat. Dua-dua, satu. Bagi yang membaca dua-dua, satu, tidak disebutkan berapanya, hanya disebutkan kalau khawatir datang fajar, maka sholat satu rakaat, maka mereka sholatnya dua rakaat lagi, tanpa hitungan. Sampai kemudian tutup dengan witir. Ada yang sholat 40 rakaat, dengan witir jadi 43. Ada yang sholat sekian puluh rakaat, ada sholat sekian puluh rakaat. Dan itu banyak diriwayatkan dari para ulama. Yang membaca hadis tidak pernah lebih dari 11 rakaat, maka mereka mengerjakan 11 rakaat. Ketika ingin menambahnya, bukan menambah bilangannya, tetapi menambah kualitasnya. Yang tadinya baca surat sekian, dia baca surat lebih panjang lagi. Di hari pertama Rasulullah SAW mengimami 11 rakaat, tetapi hanya sepertiga malam saja. Yang kedua Rasulullah mengimami sama 11 rakaat, tapi sampai separuh malam. Yang ketiga, beliau kerjakan 11 rakaat juga, tapi hampir-hampir kata para sahabat, kami tidak mendapatkan falah. Ditanya, wamal falah? As-sahur. Hampir-hampir kami tidak mendapatkan sahur. Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahu ta'ala a'lam. Yang benar, yang sahih, wallahu ta'ala a'lam, adalah sholat dari mulai awal malam sampai akhir malam. Bukan sholatnya nanti malam saja, bukan. Atau sholat sore, nanti malam bangun lagi, sholat lagi. Bukan. Tetapi sholat dari mulai sore sampai malam. Apakah dari mulai ba'dal isya sampai sepertiga malam, atau ba'dal isya sampai setengah malam, atau ba'dal isya sampai hampir habis malam. Mereka, para sahabat, sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab, sampai-sampai mereka, sebagian mereka memegang tongkat dan bertekan pada tongkat karena terlalu panjangnya salat mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah diceritakan demikian oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Lata'if Al-Ma'arif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Bisanya bisa, tidak mengapa. Karena mengiktikaf bukan suatu kewajiban. Dan kalau dia mau iktikaf, yang sempurna adalah dia masuk setelah asar di malam ke-10. Setelah itu keluar setelah melihat hilal. Tidak keluar dari masjid. Sehingga kalau dia keluar dari masjid, ya memang iktikaf yang 10 hari itu batal dia. Tetapi juga ada keutamaan. Karena memang ada para ulama ada khilaf. Apakah iktikaf itu satu kesatuan atau yatajazza? Yatajazza itu terbagi-bagi. Kalau satu kesatuan, berarti ketika dia keluar untuk kasih makan ternak misalnya, atau keluar untuk sesuatu yang bukan hajat yang masa, bukan darurah, artinya urusan dunia, maka batal iktikafnya. Kemudian seluruhnya tidak dianggap iktikaf, karena dianggap satu kesatuan. Tapi bagi mereka, para fuqaha yang menganggap bahwa iktikaf itu yatajazza, bisa terbagi-bagi, maka dia mendapatkan yang ini, tidak mendapatkan yang itu. Dia berkurang dengan dia keluar, tapi yang iktikaf sekian hari dia dapat. Begitu. Apalagi ada yang berpendapat, wallahu ta'ala a'lam, bahwa iktikaf itu tidak tergantung berapa hari. Sehingga kamu iktikaf malam harinya saja, iktikaf. Bahkan di beberapa masjid sampai ditulis nawaitu i'tikaf. Artinya kamu masuk sebentar, duduk saja, niat i'tikaf, dapat i'tikaf. Walaupun tidak rajih pendapat tersebut, tapi ada para ulama yang menganggap demikian. Yang jelas kalau kamu tinggal di situ beberapa lama, niat i'tikaf itu i'tikaf. Tidak harus 10 hari. Tetapi kalau kita bicara tentang yang rajih dan bicara tentang yang 10 hari tadi, maka jangan keluar untuk apapun dari urusan dunia. Kalau keluar karena buang hajat balik lagi, enggak apa-apa. Itu tidak merusak i'tikaf. Tetapi urusan dunia enggak boleh. HP dimatikan. Jangan i'tikaf di masjid, tapi HP-nya berdering bicara masalah kiriman barang, bicara masalah terima barang, bicara masalah. Itu namanya kantornya pindah ke masjid. Padahal bukan i'tikaf. Di i'tikaf, betul-betul dia tabattul. Tabattul itu mengkhususkan diri untuk ibadah. Subhanallah. Sufi, orang-orang yang ghulu berlebihan, sehingga hidup mereka katanya tabattul, mengkhususkan diri untuk ibadah, tidak mikir dunia sama sekali sepanjang tahun. Ada yang dilatih dari 3 hari, kemudian 40 hari, kemudian 3 bulan atau 4 bulan, kemudian setahun. Nanti lama-kelamaan na'udzubillah seperti sufi yang dulu, betul-betul seumur hidupnya dia tidak mikirkan dunia, makan seadanya daun-daun dan sebagainya apa yang dia dapat, hanya ibadah saja. Hada batil. Ini batil. Disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi dunia. Kalau mau tabattul, kesempatannya ini di bulan Ramadan ketika i'tikaf. Betul-betul tabattul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Mengkhususkan diri dalam ibadah. Naam, tafadhalu. Mudah-mudahan dapat keutamaan berdiam diri di masjid dari mulai malam sampai pagi, sudah mendapatkan keutamaan insyaAllah. Baik, laktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.